Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma lailatul qadr." Thumma fakhama sya'naha wa azzama miqdaraha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ia menerangkan tentang besarnya dan agungnya, besarnya kedudukan malam Lailatul Qadar dan agungnya nilai malam Lailatul Qadar. Faqala wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ai fa inna sya'naha jalil. Sesungguhnya kedudukannya sangat mulia. Wa hataruhu 'azim. Iya, kedudukannya sangat agung. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini buktinya. Tingginya, agungnya kedudukan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ai tu'adilu min fadliha alfa syahr. Jadi sebanding keutamaannya dengan 1000 bulan. Fal amal alladhi yaqa'u fiha khairun minal amal fi alfi syahrin khaliyati minha. Amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan di 1000 bulan yang kosong, yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Ini tafsir yang saya tadi baca, disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, juga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan ini dari Mujahid rahimahullah dan beberapa pendapat yang lain. Dan beliau kata Imam At-Tabari rahimahullah, asbah al-aqwal, yang paling kuat ini. Di antara penafsir yang ada, yang paling kuatnya adalah ini, yang maksudnya adalah al-amal yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan di 1000 bulan yang lain. Adapun kata beliau penafsiran-penafsiran yang lain adalah penafsiran yang batilah. Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyatakan yang dimaksud dengan khairiyah di sini ini sawab. Khairun, yang dimaksud khair di sini apa? Sawabul amal. Pahala amal, ganjaran amal yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih utama atau sebanding dengan atau lebih utama daripada amal-amal yang dilakukan di 1000 bulan yang kosong di malam Lailatul Qadar. Kata beliau rahimahullah, wal murad bil khairiyah huna adalah sawabul amal, pahala amal. Wahala ini mimma tatahayyar bihil albab. Iya, termasuk perkara yang membingungkan orang-orang yang memiliki akal. Wadan dahisulah lukul, tercengang dengannya akal. Haitsu manna tabaraka ta'ala, di mana Allah menganugerahkan ala hadhi ummah, kepada umat ini al-da'ifah al-quwah, iya wal-quwah, yang lemah dari sisi kekuatan, Allah berikan anugerah dengan satu malam bilailatin yakunul amal fiha yuqabilu wa yazidu al-alfi syahr. Umat yang lemah ini Allah berikan kenikmatan anugerah, diberikan kepada mereka satu malam, satu malam yang amaran di situ yuqabil, sama wa yazid, bahkan lebih, melebihi dari 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Iya, saya tadi sebutkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal murad bil khairiyah, yakni sawab, pahalanya. Qala umru atau umru rajulin mu'ammarin umran tawila. Ini perwasamin di sana. Iya, umur 1000 bulan itu umur seorang yang diberi umur panjang. Iya, kira-kira 80 sekian tahun. Satu malam dia lakukan ibadah sebanding dengan seorang yang umur sekian tahun. Orang yang beribadah selama 80 sekian tahun. Ini kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allahu a'lam bishawab. Ya.